Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi kedua kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratil Nabiyyil Mukhtar. Kita masih membahas ragam gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk mencekal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bagaimanakah tindakan mereka datang ke salah satu pentolan orang-orang Quraisy yang dituakan untuk meminta pendapat dikarenakan sudah mendekati musim haji. Kebiasaan Rasulullah SAW, beliau mendatangi orang-orang yang datang dari segala penjuru untuk didakwai. Orang-orang Quraisy mereka khawatir Rasul membuat ulah, mempengaruhi para jamaah haji. Mereka datang kepada sesepuh ini dan minta pendapat. Terjadilah dialog antar mereka yang intinya disepakati mereka menyebut Rasul dengan sahir, tukang sihir. Kenapa? Dikarenakan ucapan beliau itu seperti sihir, bisa membuat orang itu terpisah dari keluarganya. Suami ketemu Rasul beriman, pulang ketemu istri, istrinya masih kafir, tengkar. Ada seorang anak ketemu Rasul beriman, pulang ke rumah ketemu bapak ibunya masih kafir, gak cocok. Jadi membuat pertikaian di antara keluarga. Maka dari sini mereka menyebut Rasul tukang sihir. Seperti layaknya di antara praktek-praktek ilmu sihir itu bisa membuat orang itu benci atau cinta. Setelah disepakati datanglah musim haji, para jamaah haji datang, mereka duduk di masjid di tepi-tepi jalan. Ketika setiap ada jamaah haji yang lewat dikasih tahu, hati-hati di tempat kita ada orang namanya Muhammad, demikian demikian dan demikian. Akhirnya jamaah haji itu sudah menjaga diri sebelum ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun Nabi tidak patah semangat, terus beliau berdakwah, mendatangi kem-kem mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka. Setelah musim haji selesai, orang-orang pada pulang ke tempat masing-masing. Orang-orang musyrikin juga kembali ke kediaman mereka masing-masing. Mereka merasa puas, cocok. Nih Muhammad tidak bakal lanjut, sudah kita donkan mentalnya dia. Tapi ternyata mereka tidak cukup sampai situ. Mereka ingin benar-benar mencekal sampai pada akarnya. Akhirnya mereka membuat beberapa cara untuk menjatuhkan mental Rasulullah SAW. Nanti yang ujung-ujungnya adalah mereka berupaya untuk membunuh beliau alaihi salatu wasallam. Kita masih membahas cara yang pertama yang mereka lakukan, yaitu muwasalatus sukhriyah wal istihza wal iktharu minha. Mereka terus mencela dan mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketemu dipelototi dari ujung atas sampai bawah, pelototi terus. Terus diomongi dengan omongan-omongan yang membuat orang itu ciut nyalinya. Kalau orang yang enggak kuat ya, bisa down itu, kabur sudah, hijrah kemana. Rasul enggak, tetap teguh. Tapi yang namanya manusia, beliau adalah sosok manusia, tapi memiliki keistimewaan sebagai Nabi dan Rasul. Tentu tabiat-tabiat manusia tetap ada pada beliau. Beliau merasa sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah setelah menyebutkan bagaimanakah perasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diejek oleh kaumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan, menghibur hati beliau. Dikatakan oleh penulis, wa qad bayyana lahu qabla dhalik ma fihi at-tasliyah haitsu qal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keteguhan kepada Rasul dan menghibur hati beliau. Allah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Tenang wahai nabiku, kami yang akan mengurus orang-orang yang mencelamu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamu. Orang-orang yang sudah berbuat kesyirikan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tahu bagaimana akibatnya. Tenang, sabar, jangan sedih. Kami selalu bersamamu, mendukungmu, menolongmu. Lanjutkan dakwahmu. Jalan. Wa akhbarahu anna fi'lahum hadza sawfa yanqalibu wabalan 'alaihim. Dan Allah memberi kabar gembira kepada Rasul bahwa tindakan mereka ini itu akan berubah menjadi malapetaka untuk mereka. Ini biasanya nek ngejek, yang diejek itu langsung ciut, ngambek wa ila akhiri. Ini enggak. Yang diejek tambah kuat, yang ngejek dapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diejek enggak sembarangan, yang diejek utusannya Allah. Yang membela adalah Allah Rabbul Alamin, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik." Sungguh, utusan-utusan sebelum engkau wahai nabi telah diejek sama seperti kamu. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sudah jelas bagaimanakah akibat orang-orang yang telah mengejek utusan-utusan kami, orang-orang yang berani untuk mengolok-olok utusan kami. Tenang, lihat sejarah sebelumnya. Kamu bukan utusan yang pertama. Sudah ada utusan-utusan sebelummu. Dan lihat bagaimanakah keadaan orang-orang yang mengejek utusan-utusan kami. Hancur binasa. Ini kabar gembira dari Allah untuk membesarkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang musyrikun gak berhenti sampai situ. Ngejek kok kayak gak ada efeknya. Kok Rasul tetap semangat dakwah. Cara yang kedua. Beliau mengatakan, "Atsani al-haylulah bainan nas wa bainal istima'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Cara yang kedua adalah mereka menghalangi antara nabi dengan umat manusia, ya, dengan cara yang terang-terangan, enggak kasak kusuk di belakang, lagi taklim ben taklim, habis taklim bubarkan. Ini enggak, lagi taklim lagi kajian langsung bikin ribut, ya. Ini tindakannya mereka. Faqad qarraru ayyuthira asy-syaghab. Mereka sudah sepakat akan membuat keributan di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'u ad-dawda, mereka akan membuat kegaduhan di sana. Wa yatrudun nas kullama ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu li yaquma bid-da'wah ila Allah fi ma bainahum. Dan mereka berupaya untuk mengusir dan membubarkan orang-orang ketika melihat Rasul sudah siap hendak berdakwah. Rasul datang, ada perkumpulan datang sama Rasul. Rasul baru datang, baru jalan, ya, belum mulai, belum menyampaikan dakwahnya. Ini orang-orang sudah, bubar, ngapain kumpul di sini, gak ada faedahnya. Ini ada tukang sihir mau datang, terus bubar semua. Bubar akhirnya orang, ya. Rasul belum dakwah, bubar. Tak patah semangat beliau, datang ke majelis yang lain. Wa alla yatruku lahu fursatan yantahizuha li bayani ma yad'u ilaihi. Dan mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Rasul untuk menjelaskan dakwah yang beliau bawa. Benar-benar ditutup semua jalannya. Baru datang dari jauh. Kalau misalnya ustaz gitu datang, mobilnya sih kelap-kelip dari jauh, terus bubar kabeh waduh ini. Terus bubar. Ustaz teko sepi kabeh. Nanti wong iki. Rasul baru datang, baru jalan, kelihatan dari ini Muhammad ini, mau dakwah ini, kelihatan ini, ada perkumpulan di sini. Bis, bubar, ngapain, ngurusi rumah aja, ayo, pulang. Pulang semua. Waqad tawassaw bidzalika fima bainahum. Dan mereka membuat kesepakatan, menyebarkan sayap. Kamu di bagian sana, saya bagian sini, kamu ke sana. Ya, semua perkumpulan dibubarkan oleh mereka. Apalagi bangsa Arab paling suka yang namanya majelis. Ya. Bahkan di sekeliling Ka'bah ketika itu ada kemah-kemah yang hanya orang-orang terkemuka yang boleh duduk di situ karena sampingnya Ka'bah. Yang agak mundur itu baru orang-orang di bawah mereka. Biasa senang majelis, satu orang duduk bawa cemilan sudah kumpul semua, ngobrol, gosip, wa ila akhir. Itu biasa mereka. Nah, ketika kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh Rasul, diajak dakwah, dibacakan ayat ila akhir sama mereka, enggak boleh. Ya, bubar. Ngapain kumpul sini? Bubar. Cari tempat yang lain. Bubar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal khaufi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan kepada sesamanya, kalian jangan mendengarkan Al-Qur'an ini, abaikan saja, nanti kita akan menang di atas dakwahnya Muhammad. Ya, enggak usah diopeni, orang enggak usah diopeni lah, menang-menang dewi. Ya, kata orang Jawa, ya. Sepian ngomong terserah, yang penting enggak diopeni, enggak punya madu, enggak capek-capek sendiri. Nah, kita sama. Ya, Muhammad mau bacain ayat, jangan boleh. Ya, kita tinggal saja, abaikan saja omongan dia. Nanti lah dia berhenti sendiri dakwahnya. Wa qad dhallu qa'imina bidzalik bikulli shiddatin wa salabah. Dan mereka terus melakukan upaya ini dengan gencar, ya. Hatta inna awwala qur'anin tamakkana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilawati fi majami'ihim huwa suratul najmi wa dhalika fi ramadan fi sanati al-khamisah min an-nubuwah. Hingga ayat pertama atau ayat atau surat pertama yang berhasil beliau bacakan di hadapan mereka adalah surat An-Najm. Ketika itu beliau membacakannya pada bulan Ramadan tahun kelima setelah kenabian. Baru tembus surat An-Najm, ya. Wa kanu idza sami'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatlu al-Qur'ana fi salatihi wa akthara ma kana yatluhu fi salatihi bil-lail sabbul Qur'an wa man anzala wa man jaa bihi. Dan mereka orang-orang kafir ketika mendengarkan Rasul membaca Al-Qur'an ketika salat, dan biasanya Rasul baca Qur'an dengan jelas ketika salat malam, kebiasaan beliau. Kalau sudah sepertiga malam terakhir, beliau keluar dari rumah menuju ke Ka'bah, tawaf, kemudian sholat malam. Ya, baca Qur'annya agak kenceng. Nah, orang-orang kafir ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, nah, orang kafir kok melek juga, melek, tapi bukan untuk ibadah. Ya, meleknya mereka untuk begadang. Kok lihat ini Muhammad kok tiba-tiba masuk ke apa ke Ka'bah, kemudian sholat di situ, didengerin tuh, lah kok baca Qur'an, ngamuk mereka. Qur'annya dicela, Allah dicela, Rasul dicela, semua dicela sama mereka. Ya. Hatta anzalallahu ta'ala, akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa tabtaghi baina dhalika sabila." Wahai Muhammad, wahai nabiku, kamu jangan mengeraskan suara bacaanmu dan jangan terlalu lirih, pertengahan saja. Ya, pertengahan saja. Khawatir mereka-mereka yang tidak suka malah mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang benar. Wa dhahaba an-Nadhr ibn al-Harith ila al-Hayrah wasy-Syam. Nadhr ibn al-Harith, salah seorang dari orang Quraisy, dia pergi ke Syam, ya. Fa ta'allama minha qasasan sya'biyah. Dia ke Syam tujuannya belajar. Belajar apa? Belajar cerita rakyat, ya. Apa bahasa ini? Cerita rakyat. Ya, cerita rakyat pokoknya. Dongeng-dongeng yang ada di Syam dikumpulkan sama dia, ya, dipelajari. Kanu yahkunaha an mulukihim wa umaraihim mithlu Rustum wa Isfandiyar. Orang-orang Syam biasa membicarakan cerita-cerita itu, dongeng-dongeng itu yang mereka ambil dari raja-raja mereka terdahulu seperti Rustum dan Isfandiyar. Falamma raja'a, ketika si Nadhr ini pulang dari rihlahnya habis belajar dari Syam, ya, enggak belajar Quran Sunnah, ya, tapi belajar dongeng, ya. Pulang, akhada ya'qid an-nawadi wal majalis, mulai dia membuka kajian-kajian, ya, membuka majelis taklim isinya dongeng. Yaqussu hadhihi al-qasas, dia menceritakan kisah-kisah rakyat yang dia tahu dari negeri Syam. Wa yusrifu biha an-nasa 'ala al-istima' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan agar orang lebih memilih dia daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza sami'a bi majlisin jalasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadhkiri billah khallafahu fi dhalika al-majlis. Kalau dia mendengarkan berita Rasul hendak mendatangi sebuah majlis untuk berdakwah, langsung dia duluan, ya, mendahului Nabi tempat yang Nabi diambil, ya, kemudian dia yang ngisi, ya. Nek ngisi bener sih enggak apa-apa. Iki ngisine gak kena iki. Ya. Wa yaqussu 'alaihim min tilkal qasas. Kemudian dia pun mulai bercerita, dongeng, orang diajak dongeng, diajak ngelantur sana sini enggak karu-karuan. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, "Bimada Muhammad ahsanu haditsan minni." Ya. Apa sih kelebihannya Muhammad daripada cerita-cerita saya ini? Lebih mendeng cerita saya, tak dongengi kamu, ya. Wis sini, kamu di sini saya. Jangan ikut si Muhammad itu. Baca apa yang enggak jelas. Nih, saya punya cerita bagus dari negeri Syam, kemudian dia mulai bercerita. Tujuannya apa? Agar orang berpaling. Tsumma taqaddama khutwatan ukhra. Ternyata caranya dia ini kurang berhasil, kurang manjur dongenge iku wae bosen orang ini, ya. Iki orang ini setiap kali datang kok dongeng, kesanan dongeng, kesini dongeng, gak bobot blas dongengnya iki. Hah? Akhirnya kurang laku. Dongengnya dia gak laku. Rasul yang dibacakan bukan dongeng, tetapi kalamullah azza wa jal, kebenaran. Otomatis fitrahnya orang condong ke sana, penasaran. Wih, iki Muhammad baca apa ini? Oh, sesuatu yang baru, semakin membuat orang penasaran. Ini dongeng, wis lewat, wis kuno, ya. Ini yang baru. Akhirnya orang ini kecewa. Gak kehabisan akal. Dia ngambil cara yang lain. Fashtara jariyatan mughanniyah. Dia beli budak perempuan yang pandai bernyanyi. Ya, beli biduan, ya. Biduan dari budak. Fakana la yasma' bi ahad yuridul Islam illa antalaqa bihi tilkal mughanni ila tilkal mughanniyah wa yaqul at'imi wasqih wa ghanni hadha khairun mimma yad'uka ilayhi Muhammad. Tidaklah si nadhar ini mendengarkan ada sebuah kajian yang akan diisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia mendatangi budak perempuannya tadi, kemudian disuruh untuk pergi ke kajian tadi. Kamu ke sana bikin orkes di sana, wis jogeto di sana, nyanyio di sana, bikin orang senang di sana. Ini lebih baik daripada dakwahnya Muhammad. Sampai seperti itu. Ya. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala, maka atas tindakan mereka ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin." Di antara umat manusia ada yang mengganti ucapan dan firman Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas, ucapan yang jelek, dengan tujuan untuk memalingkan manusia dari kebenaran, dan dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan tertawaan. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berhasil usahanya dia, ya. Kenapa? Budak banyak di masa itu. Mughanniya banyak di masa itu. Ya mungkin sekali dua kali mungkin penasaran, habis itu blenek wis. Ya. Wis iki wong-wong iki wingi dongeng saiki nggowo biduan iki lapo iki. Enggak diopeni sama mereka. Akhirnya orang-orang musyrikun cari cara yang lain, ya. Rasul diejek sampai welek yo gak ngefek, tetap dakwah, ya. Kemudian majelisnya dibubarkan, yo tetap lanjut. Ya, namanya hidayah biadillah, bukan di tangannya mereka. Akhirnya mereka bikin cara yang kedua. Ats-tsalits, ithalatus syubhat wa takthifid di'ayat al-kadzibah. Mereka menyebarkan syubhat dan fitnah-fitnah yang dusta di tengah-tengah masyarakat, ya. Faqad akatsaru min dzalika wa tafannanu fi. Mereka telah menyusun sekian banyak syubhat dan beraneka ragam jenisnya. Farubbama kanu yaquluna 'alal Qur'an innahu adghasu ahlam. Sesekali mereka mengatakan tentang Al-Qur'an itu hanya mimpi saja, ya. Nah, itu tujuannya biar orang itu lari dari Al-Qur'an. Ketika Rasul baca Al-Qur'an, mereka bilang jangan didengar, itu adghasu ahlam, hanya mimpi saja. Muhammad mimpi semalam terus diceritakan sama kalian, jangan percaya sama omongan dia. Ai ahlamun kadzibah yaraha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil lail, yakni mimpi-mimpi dusta yang Rasul melihatnya di waktu malam. Jangan diopeni. Fa yatluha bin nahar, kemudian dibacakan di waktu siang. Ini salah satu trik mereka agar orang-orang jauh dari Al-Qur'an. Wa ahyanan kanu yaqulun iftarahu min 'indi nafsihi, Terkadang mereka mengatakan tentang Al-Quran, Al-Quran itu buatannya Muhammad sendiri. Terus pokoknya ya apa carane biar orang itu tidak percaya sama Al-Quran. Tidak bakal bisa. Karena yang dibacakan ini bukan ucapan orang ini. Ucapan Rabbul Alamin. Tidak bisa ditiru dengan yang lain. Wahyanan kanu yakulun. Terkadang mereka mengatakan, innama yu'allimuhu bashar. Quran itu bikinan orang. Muhammad berguru pada orang tadi untuk mengambil Al-Quran. Kemudian dibacakan kepada kita. Jangan percaya. Kita mah bisa bikin kayak gitu. Warubbama qalu. Terkadang mereka mengatakan, in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Quran ini hanyalah kedustaan yang dia buat-buat. Yang kemudian ada orang-orang lain yang mendukung kedustaan dia. Ai ishtaraka huwa wa zumala'u fi ikhtilaqih. Yakni Muhammad dan teman-temannya itu bersatu untuk membuat Al-Quran. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla 'alayhi bukratan wa asila. Atau mereka mengatakan Quran itu hanya dongeng-dongeng masa lalu yang dibacakan kepada si Muhammad pagi dan sore. Yakni gimana caranya biar orang itu tidak percaya sama Quran? Rasul baca Quran, kata mereka itu dongeng. Rasul juga baca Quran, kata mereka itu omongan orang. Terus pokoknya gimana caranya biar dakwah itu tidak diterima di kalangan masyarakat. Wahyanan qalu, terkadang mereka mengatakan, innalahu jinnan aw syaitanan yatanazzalu alaihi bil Quran mithlu ma yanzilul jinn wasyayatinu alal kuhan. Terkadang mereka menfitnah Rasul. Mereka mengatakan Muhammad ini sedang kerasukan. Ya, dia itu punya jin, punya setan. Setannya itu merasuki tubuhnya dia, ya, seperti layaknya jin dan setan yang membantu para dukun. Jangan percaya sama si Muhammad. Muhammad ini anu punya khodam, ya, punya makhluk di belakangnya. Dikasih was-was, disebul-sebul, ya, sudah itu omongannya ngelantur, enggak usah dipercaya. Qala ta'ala raddan 'alaihim. Allah menurunkan firman yang membantah fitnahnya mereka. Qul hal unabbi'ukum 'ala man tanazzala asy-syayatin tanazzalu 'ala kulli afakin athim. Allah bertanya kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya yang didatangi oleh setan? Setan itu datangnya kepada orang pendusta lagi durhaka. Yo, setan itu datang kepada kalian, bukan kepada Muhammad. Rasul yang datang kepada beliau malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Sementara setan itu datang sama kalian. Makanya kaliannya gak benar. Gak bisa membedakan mana Quran yang benar, mana kebenaran, mana kebatilan. Yang setan sesungguhnya ya kalian itu. Allah membantah fitnahnya mereka. Ai innaha tanzilu 'alal kadzdzab al fajir al mutalattikh bil dhunub wa ma jarrabtum 'alayya kadhiba wa la wajadtum fiyya fisqa. Allah mengatakan, yakni setan itu hanya turun kepada para pendusta yang suka berbuat dosa. Sementara aku, kata Rasul, kalian sendiri belum pernah melihat aku berdusta, belum pernah melihat aku berbuat kefasikan. Lalu dari mana kalian menuduh saya punya setan? Setan itu biasanya identik dengan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang magic, klenik, wa ila akhiri. Wong nek duwe setan itu biasanya kelihatan, ya, matane merah, ya, sok tahu, ya. Oh, kamu dari sini. Nah, oh, kamu itu. Sini ya tangannya dilihat dilus-lus. Oh, kuratan-kuratan tanganmu ini menunjukkan wa ila akhiri. Iki wong duwe setan iki. Jelas. Lah sementara Rasul gak ada yang kayak gitu. Orang yang punya setan jarang ke masjid. Bilangnya di mana? Sholatnya di Masjid Haram. Nah, ketika dilihat di rumahnya ngorok di rumah. Nah, yakni banyak hal-hal aneh dari dia. Sementara Rasul tidak seperti itu. Rasul membantah ucapan mereka. Kalau kalian menuduh saya punya setan, sekarang apakah kalian melihat saya pernah berdusta? Tidak pernah toh. Apakah kalian melihat saya pernah bermaksiat? Tidak pernah. Nah, setan itu datangnya kepada pendusta, datangnya kepada orang yang bermaksiat. Sementara saya tidak. Tidak seperti itu. Fakaifa taqulun innal qur'ana min tanzilis syaitan? Lalu bagaimana kalian bisa menuduh Quran itu datang dari setan? Dari mana? Wa ahyanan kanu yaquluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qad asabahu naw'un minal junun. Terkadang mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad itu sudah rodok gila, ya. Hati-hati ojo dekat-dekat Muhammad. Kenapa? Rodok, ya. Nek 95 Itu bahasanya orang kan sangat bodoh, kayak genep. Ya, jangan dekati Muhammad, agak gila orangnya. فَهُوَ يَتَخَيَّلُ الْمَعَانِ ثُمَّ يَسْلُغُهَا فِي كَلِمَاتٍ بَدِيعَةٍ رَائِعَةٍ. Muhammad itu suka ngelantur. Kalau ngomong itu omongannya masya Allah kayak indah, enak, bikin orang tertipu. Ya ini mereka menyamakan seperti keadaan sebagian orang gila. Kan kadang ada orang gila itu nek ngomong masya Allah. Ya, ada orang gila itu tompang camping, mangut kabeh gak karu-karuan ketika ngomong pakai bahasa Inggris. Fasih lagi. Yang diajak ngomong anak-anak sekolah sampai kelebekan. Ada yang kayak gitu. Boh, ini sambutan dari jin Inggris semua ini gak paham. Nah, mereka menyamakan Rasul dengan orang-orang gila. Kullama yasughu kama yasughu syu'ara fa huwa sya'ruka wa kalamuhu syi'r. Kata mereka Muhammad itu kayak ada sedikit kegoncangan pada akalnya dan omongannya itu kayak pujangga, kayak tukang syair. Ya, dia itu penyair, ucapannya itu syair, bukan Quran. Qala Allah Ta'ala raddan 'alaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk membantah syubhatnya mereka. Wasyu'ara yatba'uhum al-ghawun. Adapun tukang syair, yang ikuti tukang syair itu orang-orang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tukang syair itu mereka berkelana melewati lembah-lembah, ya, pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, gak jelas arahnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka hanya bisa bicara tapi enggak bisa beramal. Omongane tok sing enak, amalane kosong. Itu tukang syair. Fa hadhihi thalathu khasa'is yattasifu biha asy-syu'ara wa la tujad wahidatun minha fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga ciri khas tukang syair yang tidak ada satupun yang cocok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membantah. Syekh, kalau kalian menuduh Muhammad itu tukang syair sekarang, ya. Si tukang syair itu punya tiga ciri khas. Coba lihatan apakah Muhammad ada salah satunya apa tidak. Ya. Falladzina tattaba'u hudan muttaqun salihun fi dinihim wa khuluqihim wa fa'alihim wa tasarrufatihim wa muamalatihim. Yang mengikuti Rasul itu orangnya baik-baik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tindakannya bagus, ya. Sementara yang mengikuti tukang syair apa? Penjahat kabeh. Orang-orang yang gak genah itu yang mengikuti tukang syair. Nah sekarang Muhammad siapa yang mengikuti? Orang yang baik. Orang yang ketemu sama si Muhammad dulunya pemabuk langsung tobat. Dulunya gak pernah ibadah langsung ibadah. Dulunya durhaka sama orang tua langsung berbakti. Nah itu yang mengikuti Muhammad. Langsung jadi baik. Nah sementara yang mengikuti tukang syair tambah gak genah. Ini satu. Wala tujad 'alaihim mashah min al-ghawaya fi ayyi syai'in min syu'unihim. Dan tidak didapati pada pengikutnya si Muhammad kesesatan sedikit pun. Tindakannya itu wajar, malah baik, malah bagus. Yang dulunya seneng nongkrong, gosip, mabuk-mabuk bareng, begitu kenal sama Rasul, langsung ditinggalkan itu semua. Yang dulunya tidak ngerti keadilan, tidak ngerti kejujuran, bertemu dengan Nabi SAW, langsung jujur ucapannya, baik. Itu yang gitu Muhammad. Tidak seperti yang mengikuti tukang syair. Wa huwa la yahimu fil awdiyah kulliha kama yahimu syu'ara. Dan Muhammad tidak bepergian ke lembah-lembah sebagaimana yang dilakukan tukang syair. Tukang syair dulu itu masya Allah, ya, pergi ke lembah sana, melantunkan syairnya. Pergi ke sana, ngelantunkan lagi. Ke sana, ngelantun lagi. Terus gak jelas UIP. Ya, berkelana. Gak tahu kemana arahnya. Ya. Terus pokoknya mengembara. Sementara Muhammad gak seperti itu. Bal yad'u ila rabbin wahid, wa dinin wahid, wa suratin wahid. Rasulullah SAW mengajak kepada satu sesembahan, satu agama, satu jalan. Sementara tukang syair, omongane ngelintur, ngalur, ngidul, gak karu-karuan. Nek wis ngomong, wis ngoceh, kayak burung, gak jelas. Ya. Sementara Nabi SAW ucapannya jelas. Ngajak kepada satu agama, satu prinsip, satu jalan. La ilaha illallah. Wa huwa la yaqulu illa ma yaf'al, wa la yaf'alu illa ma yaqul. Dan Nabi SAW tidaklah beliau berucap, melainkan beliau sendiri yang mengerjakannya. Dan tidaklah beliau mengerjakan sesuatu melainkan sudah beliau sampaikan. Rasul berbicara, Rasul pertama kali yang mengamalkannya. Sementara tukang syair hanya bisa merangkai kata-kata, tapi amalan dan kenyataannya kosong. Fa'aina huwa minasy-syi'ri wasy-syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana kesamaan antara Muhammad dengan tukang syair? Wa'aina syi'ru wasy-syu'ara min? Lalu apakah tukang syair itu sama dengan Muhammad Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama sama sekali. Intinya syubhat mereka patah. Orang yang jeli, orang yang berakal sehat, ketika mendengarkan syubhatnya mereka, bakal membandingkan. Oh, jangan dekat-dekat Muhammad loh. Loh kenapa? Muhammad itu sodok gak waras. Orang yang berakal sehat akan melihat, mosok gak waras sih, dilihat, ngomongannya genah, gak ngelantur, gak kayak orang gila, gak waras piye, kamu itu yang gak waras. Nuduh orang gak waras sembarangan. Lagi ngomong, bah itu Muhammad itu tukang syair. Ya, omongannya itu kayak syair. Orang itu akan membandingkan tukang syair dari mana dibandingkan. Itu fulan tukang syair, awut-awutan, omongannya gak genang itu sana itu sini, kerjaannya ngembara sana ngembara sini, gak jelas arahnya. Ini Muhammad gak kayak gitu. Orang yang ikuti tukang syair, ya sepadu gak genai. Sini diikuti gak genai, yang ikuti gak genai juga. Ini Muhammad genah orangnya. Kita memang sudah mengenal kejujurannya sejak dulu dan tidak berubah. Sementara pengikutnya yang dulunya kita lihat dalam kegelapan, jahat, preman, kabeh, begitu ketemu sama Rasulullah SAW, baik, langsung berubah, langsung tobat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cerdas bakal membandingkan, tidak sama tuduhan-tuduhan tadi, tidak benar tuduhan-tuduhan tersebut. Akhirnya upaya mereka ini gugur, ya, tidak berhasil, tidak nyerah mereka. Ya, mereka bikin cara yang keempat. Sudah aja? Hah? Sudah? Belum? Baik. Ar-rabi' yang keempat. Cara yang keempat. An-niqash wal-jidal. Dialog dan perdebatan. Ya. Diejek, gak mempan. Ya, dibubarkan kajian, yosek lanjut. Difitnah, ya tetap lanjut. Akhirnya diajak debat sama mereka. Terus ngene wae. Muhammad iki dakwahnya apa sih? Ya, kayaknya kok kemintar banget. Terus kita ajak debat aja. Diajak debat sama mereka, dialog. Ya, untuk membandingkan mana yang lebih benar. Wa kanat thalathu qadaya istaghrabaha al-musyrikuna jiddan. Ada tiga perkara yang didakwahkan oleh Rasul yang dianggap aneh oleh orang-orang musyrikun. Wa kanat hiyal asas fil khilaf alladhi hasala bainahum wa bainal muslimin fi amri din. Dan tiga perkara inilah inti cekcok antara nabi dan kaum muslimin bersama dengan orang-orang musyrikin. Terjadinya perseteruan itu pada tiga perkara ini dan mereka akan mendebat pada tiga perkara ini. Apa itu wahiyah? Yang pertama tauhid. Yang kedua ar-risalah, kerasulan. Yang ketiga al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Nah, Rasul ketika berdakwah menjelaskan tiga perkara ini. Yang pertama, beliau ngajak semua orang untuk bertauhid, meninggalkan semua berhala, semua kesyirikan, hanya menyembah satu sesembahan saja. Mereka merasa aneh. Sesembahan kok dijadikan cuma satu? Bayangan mereka itu dikiaskan dengan makhluk. Alam raya kan gede, luas. Nek diurus oleh satu Tuhan, lah yo capek Tuhannya. Gak mungkin. Ini omongan gak benar. Sesuatu yang sangat mengherankan. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Gak. Kita gak terima. Gak logis, kata mereka. Ya. Yang kedua, ar-risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap aneh lagi. Muhammad ngaku jadi utusan Allah. Dari mana? Manusia kayak kita, kok enggak kita saja yang diangkat jadi rasul, kok dia? Apa bedanya? Secara harta kita lebih banyak, kedudukan kita lebih tinggi pangkatnya. Lah kok dia yang dijadikan utusan, kok bukan kita? Ya. Terus yang namanya utusan itu dipenuhi dengan bodyguard-bodyguard, punya kendaraan mewah, punya harta melimpah. Dan Muhammad oleh apa? Kendaraannya yang paling mentok, ya keledai, onta. Bodyguard go ono. Rumahnya ya segitu aja. Untuk selonjor aja udah lumayan. gitu kok ngakunya jadi utusan Allah itu dari mana? Mereka menganggap asing. Ya. Nah, mereka mendebat Rasul pada perkara yang kedua ini juga. Yang ketiga, Rasul menjelaskan bahwasannya orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah mumet lagi orang-orang musyrikin, sing mati bangkit teko ndi? Orang udah mati jadi tulang, tulangnya dimakan tanah. Lah kok sok enggak balik lagi terus berdiri? Itu dari mana? Bayangan mereka itu cuma akalnya manusia saja. Ya, tidak melihat bagaimanakah qudratullah azza wajalla. Maka mereka pun menentang Rasul pada tiga poin ini. Ketika Rasul mengajak mereka bertauhid, mereka tidak mau. Merasa aneh. Kok bisa sesembahan yang banyak jadi satu? Ketika Rasul mengaku utusan Allah, tidak mau menerima. Kok bisa situ jadi Rasul? Saya kok tidak? Yang ketiga, ketika Rasul mengatakan bahwasannya orang mati itu akan dibangkitkan, tambahannya lagi. Kok bisa? Orang itu yang al-azam wa hiya ramim, katanya. Tulang yang kemudian rapuh dimakan tanah bisa balik menyatu jadi orang lagi? Tidak mungkin. Ya, akhirnya mereka pun menentang Rasulullah SAW pada tiga perkara ini. Fakanu yunaqisuna fi hadhihi al-qadaya wa yujadiluna haulaha. Akhirnya perdebatan antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seputar tiga perkara ini, tidak lebih. Adapun yang lain mereka mengakui. Rasul mengatakan kalau Allah itu yang menciptakan, mereka ngaku, ya betul. Allah itu yang memberikan rezeki, mereka mengatakan, iya betul. Allah itu yang menyelamatkan orang yang kesusahan, mereka mengatakan, iya betul. Buktinya kalau mereka berlayar di tengah laut, kemudian kena ombak, ya, bukan nyebut Lata atau Uzza, yang disebut Allah, langsung hilang kabeh kesyirikannya, langsung minta sama Allah. Bahkan mereka berjanji, nih saya selamat sampai darat masuk Islam, langsung nyembah Allah. Ternyata enggak, sampai darat lupa lautan. Ya. Kalau sampai lautan lupa daratan, sampai ke darat lupa lautan. Lali kabeh sudah, akhirnya syirik lagi. Ya. Itu mereka sepakat sama Rasul. Tapi ketika Rasul mengatakan yang paling berhak disembah itu Allah, berontak mereka. Loh iso? Enggak mungkin, saya enggak percaya. Ketika disebutkan dua perkara tadi lagi, enggak percaya. Mereka enggak percaya semua. Akhirnya mereka mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tiga perkara ini. Dan memang ketika Rasul berdakwah menekankan tiga perkara ini di hadapan umat manusia. Katakan la ilaha illallah, bersyahadatlah Muhammad Rasulullah, aku adalah utusan Allah, dan yakinilah kalian semua akan dibangkitkan setelah kematian. Maka akhirnya terjadi perseteruan antara Rasul dengan mereka pada tiga perkara ini. Ada perincian daripada perdebatan yang terjadi antara beliau dengan kaumnya, insyaallah ta'ala akan dibahas oleh penulis panjang lebar beserta dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang sangat kuat, yang intinya adalah alasan mereka tertolak kebenaran yang sudah jelas yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya cuma satu, karena mereka tidak mau beriman. Itu saja. Sesungguhnya mereka tahu, sesungguhnya mereka yakin Rasul itu benar. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah ngakui kebenarannya Nabi Musa. Orang-orang musyrikun sesungguhnya mereka menyimpan, mereka ngerti. Lihat Abu Talib memperjuangkan dakwahnya Rasul meskipun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya apa? Itu membuktikan bahwasanya dia tahu itu benar. Tapi kenapa kok tidak ikuti? Takut sama kaumnya. Sama kayak mereka-mereka ini. Merasa rasnya diturunkan, direndahkan. Merasa mungkin martabat mereka ini lebih tinggi daripada Rasul. Kemudian Rasul unggul di atas mereka. Tidak mau. Ya, karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Hasad terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya mereka mengimani, meyakini. Subhat-subhat yang mereka sebutkan itu enggak ada bobotnya sama sekali. Subhat mereka enggak logis. Dibantah oleh Allah dengan mudah. Dan dijelaskan dalam banyak sekali ayat. Bahkan di dalam Al-Quran. Dari awal sampai akhir menjelaskan tentang tiga perkara ini. Tauhid, kerasulan, dan kebangkitan setelah kematian. Wallahu ta'ala alam sa'udhisya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas bagaimana kerincian perdebatan yang terjadi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, maka ana mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.